Hebat eta iblis. Kumaha Kang wae hebat. Heuh, di lain pihak mindingan. Terus-terusan supaya urang poho, supaya urang noyod. Poho kana pangbalikan, poho ka anjeunna. Supaya urang balangan kan bener. Nepi ka jelema oge loba nu katipu. Jiga nu nya geuning euy. Pangbibita panyingsieunan. Nepi ka bisa maneh mah nyiptakeun sawarga mamalihan. Bakal senang, bakal bagja, padahal apa itu nama jadi jebur. Luar biasa. Nama takcing hati-hati, lebah diri. Ya kuring jeng kurungna bakal digiring. Anu gelis, anu kasep, ngahiang, duka kamana. Matak dina lebah dia kade euy dah. Pupujeuh, pupujeuh. Tong boro ari lain anu dibejaan ku dewek, deweke nu ngabejaanana loba tijalikeuh. Bener. Jujur jelema mah. Bodo poho balangah teh eta euy. Ta ieu deuleuh. Numatak aduh eta hebatna agama maha benar Allah dengan segala firman-Na. Tong boro make jeung kaituna teh maca ayat-ayat bari nya ngamalkeun ayat-ayat pangeran memeh ngamalkeun oge kudu ditaudan heula. Perlindungan heula gerepe. Nyalindung heula abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan di mana geus polos atawa geus tuwuh godaan di dinya pengabdian jeung bakal murni pengabdian deh. Ayo gue nyalindung gue lah. Ras kena kelakuan anu kealaman kudu diserangan. Anu ka tukang-tukang. Salah bener, salah bener. Lalu bana masalah. Oh, ada jenisnya. Saya jangan nanti ingat, karena kalau kuat seorang anu kaliwat-liwat ingat, karena doma ada di imah. Mengganing omeanun, tanuk nanti. Ke Abah Sumarna, ke Tuka Cibuntu. Bah, pengomean ke doma abdi, bah. Abah Sumarna. Kenteng bocor, waktu di omean, ke tanuk doma, weh, di omean, cik. Oh, ye kagungan Allah keneh teteh doma ge euy. Tunga makhlukna keneh. Ulah sateh nganiatan dek ngadukeun doma. Da doma mah sanajan teu diniatan oge pekeh kencarkeun rapek ka diaradu sorangan. Cuma diarahkeun supaya manehna jag-jag supaya manehna luhur hargana. Ya. Kaangkat pan daerahna. Angkat hargana. Angkat hargana. Mode Garut. Umitina mah pan doma, doma Garut. Dodol, dodol Garut. Garut mah loba produkna euy. Dodol Garut, jeruk Garut, baheula. Dodol Garut, doma Garut. Cucuk, oke, okay, cucuk Garut. Hirup bae. Numasak di dalam badil, alus lamun ayana dilestarikan di bawah Bapak Bupati Garut mengenainya. Bunga camat ayana mah di Kabupaten Garut teh, kudu boga mukutoma. Mukutoma. Luar alus. Kau dah tetek ayah di gudang-gudang ayah alus mah. Ningkatkan prestasi. Ningkatkan segala rupa produksi. Prestasi. Nganyari hati teh di mah di Giri Harja we di wetanan Giri Harja dipake tempat runtah eta teh. Mabek eta teh sedengkeun ditu teh aya padepokan. Diluyukeun jeung daerah pariwisata mangga teh ditu aya aya desa wisata aya padepokan kari-kari pinuh ku runtah. Iya, bener Kang. Geura keneh nah, ieu mah kudu berwajib kudu kumaha carana. Solusina ieu mah. Nuna runtah mah kudu jauh ka penduduk akan. Nyujeng tepang ya kapa Haji Purkon anu aja di karikir. Sidik nuju ngabangun masjid. Pak Haji Sidik anu teh nuju ngabangun masjidnya. Mohon saran. Didoakeun ah. Cing dugi karengse. Pak Haji Sidik mau enggak eta ge ngirimane ka dewek teh. Keten, keten Kang. Wajah ini. Abahanen teh pasar ikan. Ayeuna mah jadi ketua HPDKI sa Kota Madia Bandung. Ngan bature anu meunang teh geuning. Dewek patara meunang. Anu beren. Heeh. Komo deui ayeuna teh euy bade mayunan konferensi Asia Afrika. Sakedap deui. Jadi dina mangsa lumangsungna konferensi Asia Afrika teh supados kenging bantosan ti sadayana. Bantosan teh ya tiasa ngamankeun. Ulah aya hal itu sinareng ieu. Urang kudu reueus bakal kasumpingan semah ti luar negara. Luar negara. Memperingati aman tertib lancar. Masyarakat sadayana nya anu aya di Kota Madia Bandung, Kabupaten Bandung, khususnya Jawa Barat, jadi pribumi konferensi Asia Afrika teh jaga harga diri urang, harga diri bangsa, temongkeun bangsa anu beradab, sopan santun, ramah tamah, DP handap asor, luyu jeung kapribadianana heuh. Ah, eta Kang. Kitu teh teu pikir. Dina konferensi Asia Afrika dina taun 1855 anu kakara 10 taun merdekana negara Indonesia baheula. Gedung sejarah. Kumodalna kasumangetan warga Bandung khususna Indonesia Jawa Barat. Konferensi Asia Afrika teh bisa sukses baheula ta? Kiraku ayeuna mah heuh. Geus merdeka ieu ayeuna mah. Geus merdeka geuna 10 taun. Nya. Kiraku kudu eleh ku jaman baheula. Nya. Tenang. Bawa kasumangetanana. Sumangetna jeung sajabana. Ayo ronjatkeun dina segala widang khususna ka urang Bandung ieu. Sae. Kitu ieu. Bapa Dada Rosada, Bapa Wali Kota Bandung bakal jadi pribumi. Pribumi. Kasumpingan tamu agung. Kasumpingan para tamu di luar negara. Sok anguran produksi-produksi anu aya di urang teh temongkeun. Didangkeun. Nya, supaya manehna balikna masing-masing tempat teh aya conto. Urang oge geuning sok nika conto ka batur. Heuh. Alah. Ampun Gusti, Nu Maha Agung. Tapi ya. Di TPI unggal malam Minggu nya. Moga-moga we TPI tetep jaya dan produksi-produksi anu aya di urang teh temongkeun. Didangkeun. Ya, supaya manehna balikna masing-masing tempat teh aya conto. Urang oge okay, geuning sok nika conto ka batur. Heuh. Alah. Ampun Gusti, Nu Maha Agung. Tapi ya. Di TPI unggal malam Minggu nya. Moga-moga we TPI tetep jaya. Jaya. Iya. Kan. Kita ngegelarkan kesenian tradisi khususnya wayang golek. Wayang golek. Di Bandung teh geuningan da loba anu potensi teh heuh. Boh. Pelawak oge. Okay. Pelawak SOS teh SOS. SOS ayeuna teh. Alhamdulillah pan mah. Iya. SOS teh semua orang senang. Heeh meureun. Gitu dah. Mudah-mudahan ke juara. Kameramen TPI tukang juragan Sugriwan. Sugriwan. Dikawit sadayana we aih pangampi dugi ka karyawan-karyawatina dugi ka saptan-saptanna TPI. Mudah-mudahan panjang yuswa ageung milik. Amin. Sehat salamina heuh. Amin. Utamina warga Pasundan anu simkuring ngawakil anjing ngahibur dina wengi ieu nepangan. Moga-moga anu tebihna anu caketna cingaragung milik. Amin. Nya, para jang Yuswa. Paguyuban Pasundan di mana-mana nya. Sareng. Di Batam, di ditu, di dieu. Bengkulu. Alhamdulillah, Gusti Nu Maha Agung. Amin. Yeah.